عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah mencari ilmu. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik dan syarahnya Tanwirul Masalik. Kitab Tanwirul Masalik adalah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tiga bab terkait dengan syurut as-shalah, syarat-syarat salat. Yang pertama adalah taharatul badan was-saub wal makan. Bersihnya badan kita, ya tubuh kita harus bersih dari najis, begitupun harus bersih dari hadas tubuh kita, lalu pakaian kita harus bersih dari najis, dan tempat yang kita gunakan sholat harus bersih dari najis. Itu yang sudah kita bahas. Tentunya sebelumnya kita membahas tentang awqat as-salah, waktu-waktu salat, itu sudah selesai kita bahas. Yang bab yang selanjutnya yang sudah selesai kita bahas adalah bab terkait dengan satrul aurah, bab tentang menutup aurat. Sudah kita bacakan batasan-batasan aurat laki-laki, aurat perempuan, itu sudah kita kaji di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan terakhir di pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bab tentang istiqbalul qiblah, bab tentang wajibnya menghadap kiblat ketika kita melaksanakan ibadah salat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita ingin memasuki bab inti dari pembahasan Kitabus Shalah, yaitu bab yang berjudul Sifatus Shalah. Bab Sifatus Salah. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata Sifatus Salah. Ketika menjelaskan kata sifat salat, ini sudah jadi bahasa Indonesia, sifat salat. Ya. Ketika menjelaskan kata sifat salat, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, yang dimaksud dengan sifatus salah ai faraiduha wa sunanuha wa adabuha wa makruhatuha. Yang dimaksud dengan sifat salat adalah pembahasan tentang hal-hal yang fardu di dalam salat, artinya harus dikerjakan. Begitupun hal-hal yang sunnah di dalam salat, hal-hal yang terkait dengan adab-adab salat, dan juga hal-hal yang makruhat, hal-hal yang hendaknya ditinggalkan atau tidak dilakukan di dalam salat. Jadi pembahasan sifat salat mencakup empat hal tersebut: faraiduha, sunanuha, adabuha makruhatuha. Ya, itu empat pembahasan yang insya Allah akan coba kita kaji dari penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Lalu dikatakan oleh beliau, faraidus shalah ai arkanuha. Kalau dikatakan faraid as-shalah, hal-hal yang fardu dalam salat, artinya rukun-rukun salat. Bisa juga diartikan, kata beliau, ajza'uha al-asasiyah al-mutaraqibah minha. Yaitu bagian-bagian yang sangat mendasar, bagian-bagian inti yang dengannya tersusun perbuatan yang namanya salat. Jadi aktivitas yang kita sebut dengan salat memiliki bagian-bagian inti yang kadang disebut faraidus shalah, fardu-fardu salat, atau terkadang juga disebut arkanus shalah atau rukun-rukun salat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dikatakan oleh beliau, ruknus syai maka najuz'an asasiyan minhu, sebagaimana tadi kita sebutkan. Rukun dari sesuatu itu adalah bagian yang sangat penting dari sesuatu. Kaljidari minal gurfah, contohnya dinding di dalam ruangan atau tiang untuk ruangan, itu adalah bagian yang sangat penting. Fa'ajza'us salati idzan arkanuha, bagian-bagian mendasar dari salat adalah rukun-rukunnya. Karruku'i, contohnya adalah ruku, sujud atau yang semisal dengannya. Wal faraid wal arkan wal wajibat alfazun mutaradifah. Adapun kata faraid, kata arkan dan kata wajibat ini menurut jumhur al ulama adalah mutaradifat, yaitu sinonim atau persamaan. Jadi ada tiga kata yang memiliki makna yang sama menurut mayoritas ulama. Kecuali Imam Abu Hanifah, beliau rahimahullah membedakan antara fardun dan wajib. Adapun kita, dan insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhurul ulama yang tidak membedakan antara kata fardun dan kata wajib. Boleh dikatakan faraidus shalah, boleh dikatakan arkanus shalah, boleh juga dikatakan wajibat as-shalah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kalau kita bicara tentang sifatus shalah, ada satu hadis yang menjadi umdah. Umdah itu maksudnya yang menjadi pokok, yang menjadi tiang utama di dalam kajian sifat shalat. Jadi hadis ini menjadi inti atau menjadi pokok utama ketika kita mengkaji tentang permasalahan sifatus shalah. Ya. Apa hadis tersebut? Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Abu Hurairah bercerita, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjid. Satu ketika Nabi masuk ke dalam masjid, maka masuklah seorang laki-laki ke dalam masjid. Ya, summa jaa fa sallama 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki yang masuk ke dalam masjid ini, setelah dia selesai salat, dia datang menemui Nabi sambil mengucapkan salam. Faraddan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun menjawab salam orang tersebut. Faqal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Irji. Ulangi, kembali lagi. Fasalli, salat lagi. Ya, engkau belum salat. Kalau caranya seperti tadi yang aku lihat, kata Nabi, engkau tidak dianggap sholat. Maka laki-laki ini pun kembali sholat. Ya, maka Nabi mengucapkan kalimat yang sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Dan itu berulang sampai tiga kali. Maka yang keempat kalinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sholatlah, engkau belum sholat. Itu yang ketiga kalinya. Maka laki-laki ini berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsin ghairahu." Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa lebih dari itu. Aku sudah sholat 4 kali. Ya, aku ulang sebanyak 3 kali. Aku tidak bisa lebih dari itu, ya Rasulullah. Itulah yang aku bisa lakukan dari sholat. Maka saat itu laki-laki ini berkata, fa'allimni. Tolong ajarkan aku, ya Rasulullah, tentang bagaimana seharusnya aku melaksanakan sholat. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau hendak melaksanakan sholat, takbirlah. Tidak ada lafaz apapun kecuali takbir. Tidak ada lafaz apapun yang dikerjakan sebelum sholat kecuali takbir. Adapun niat, menurut pendapat yang paling kuat, itu di hati. Walaupun nanti terjadi perdebatan. Ya, nanti akan kita baca permasalahan niat. Di mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang mu'tamad adalah yustahab, dianjurkan talaffuz bin niyah. Tapi nanti akan kita kaji dalil-dalil para ulama Syafi'iyah terkait dengan masalah talaffuz bin niyah. Lalu dikatakan, ya, "Idza kumta ila shalah fakabbir." Apabila engkau hendak melaksanakan salat, fakabbir. Maka laksanakanlah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram dalam salat menjadi rukun. Ya, adapun takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Itu yang menjadi bagian dari rukun di dalam salat. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian setelah engkau takbir, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Dalam riwayat Imam Ibn Hibban dikatakan, "Bacalah Ummul Qur'an." Jadi hadis ini memiliki beberapa lapas. Dalam lapas yang lain dikatakan, "Bacalah Ummul Qur'an." Dan itu pendapat jumhurul ulama. Bahwasanya di dalam sholat, rukunnya salah satunya membaca Al-Fatihah. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab." Tidaklah sah salat orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti sudah dua, kita dapat rukun sudah dua. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku'lah engkau sampai engkau tuma'ninah di dalam ruku. Ini bisa dihitung dua atau bisa dihitung satu. Ya, kalau dihitung dua, kita katakan rukun sholat itu adalah ruku dan tuma'ninah. Berarti dua. Tapi boleh kita hitung satu, ruku dan tuma'ninah di dalamnya. Berarti pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua, qiraatul fatihah. Yang ketiga adalah ruku dan tuma'ninah di dalamnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Summarfa hatta ta'tadila qa'ima." Kemudian bangunlah engkau dari ruku, yaitu yang biasa kita sebut i'tidal, ya, sampai engkau ta'tadila qa'ima, sampai engkau tegak berdiri. Artinya tidak boleh dia sujud kecuali setelah dia sempurna tegak berdiri. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Summasjud hatta tatma'inna sajidan." Kalau engkau sudah tegak berdiri, setelah engkau ruku, sujudlah engkau, dan jangan engkau bangkit dari sujud, hatta sehingga tatma'inna, engkau tuma'nina sajidan, di dalam sujudmu. Berarti itu yang kelima. Takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku dan tuma'ninah di dalamnya, i'tidal sampai tegak atau tuma'ninah, lalu sujud, lalu tuma'ninah di dalam sujud. Ini yang kelima. Lalu setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summarfa hatta tatma'inna sajidan." Setelah engkau sujud satu kali, bangkitlah engkau untuk duduk, ya, sampai engkau tuma'ninah di dalam dudukmu. Ini rukun yang keenam. Duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah di dalamnya. Artinya tuma'ninah itu sempurna. Jangan seseorang sujud yang kedua kecuali dia telah benar-benar duduk, telah sempurna dalam posisi duduknya, tenang dan tidak tergesa-gesa. Ini yang keenam. Yang ketujuh, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summasjud hatta tatma'inna sajidan." Lalu setelah itu engkau sujud lagi dan jangan bangkit sebelum engkau merasakan tuma'ninah di dalam sujudmu. Itu yang ketujuh. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summaf'al dzalika fi salatika kulliha." Summaf'al dzalika fi salatika kulliha. Kerjakanlah semua yang barusan aku kerjakan, ya, di semua rakaat salatmu. Kecuali takbiratul ihram, itu hanya satu kali di awal. Tapi selebihnya yang enam itu dikerjakan di rakaat pertama, dikerjakan di rakaat kedua, dan selanjutnya tergantung salat apa yang kita kerjakan. Kalau kita lihat hadis-hadis ini, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV, ini merangkum inti dari rukun salat yang harus kita kerjakan. Mungkin para pemirsa Niaga TV bertanya, tadi dikatakan yang pertama takbir, yang kedua membaca Fatihah, berarti membaca iftitah sunnah, betul. Ya, membaca iftitah adalah sunnah. Lalu tadi dikatakan setelah membaca Fatihah langsung ruku dan tuma'ninah dalam ruku, berarti membaca surat adalah sunnah, betul. Ya. Membaca surat selain Al-Fatihah di dalam sholat adalah sunnah. Artinya, seandainya seseorang tidak membaca surat kecuali Al-Fatihah, dianggap telah cukup. Tetapi tentunya seorang muslim selalu berusaha ingin menyempurnakan ibadahnya. Artinya dia tidak lagi memandang mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kajian tentang wajib dan sunnah ada di majelis-majelis ilmu. Adapun dalam praktek, seorang muslim berusaha ingin mendapatkan kesempurnaan di dalam ibadahnya. Tapi harus dipahami bahwa tujuh hal ini adalah bagian dari inti dalam kaifiyat as-salah. Ya, dan dijadikan sebagai umdah atau pokok di dalam kajian para ulama tentang permasalahan sifatu as-salah, sifat salat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Al-qiyamu ila as-salati wal qiyamu fi as-saff." Al-qiyamu ila as-salati wal qiyamu fi as-saff. Berdiri untuk mengerjakan salat dan berdiri di saf. Apa sebenarnya adab-adab kita berdiri dalam sholat? Dan apa kaitannya dengan kajian tentang permasalahan saf? Itu yang akan dibahas oleh beliau. Tentunya berdiri para pemirsa Niaga TV adalah rukun dalam sholat atau wajib dalam sholat. Khususnya sholat-sholat yang wajib. Tidak boleh seorang muslim mengerjakan sholat duduk padahal dia sanggup berdiri. Berdasarkan firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Ya. Qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu melaksanakan salat dengan khusyuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah berkata kepada seorang sahabat, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam kondisi berdiri. Fa in lam tastati fa qa'ida. Kalau tidak sanggup berdiri, maka duduk. Wa in lam tastati fa'ala jam. Kalau tidak bisa juga, maka di atas rusuk sebelah kanan. Kalau tidak bisa juga, dalam riwayat dikatakan mustalqian. Boleh dilakukan dalam kondisi berbaring dan kedua kaki menghadap kiblat. Itu kalau tidak mungkin dia membalikkan tubuhnya ke kanan atau ke kiri misalnya. Maka dia boleh melaksanakannya mustalqian dalam kondisi berbaring. Tapi dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang normal, wajib seorang muslim berdiri ketika dia mengerjakan sholat. Lalu dikatakan di sini oleh muallif rahimahullahu taala, yundabu an yaquma laha ba'da faraghil iqamah. Disunnahkan berdiri untuk melaksanakan salat ba'da, setelah faraghil iqamah, setelah selesai iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Disunnahkan setelah itu berdiri, ya. Dikatakan di sini berdasarkan hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Abi Qatadah berkata, Iza uqimatis salah, apabila iqamah sudah dikumandangkan, fala takumu hatta tarawni, jangan kalian bangkit sebelum kalian melihatku. Wa alaikum bisakinah, dan kalian harus tenang, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru. Ya, idza uqimatish shalah, apabila iqamah sudah dilaksanakan, ya, maka janganlah, fala takumu, jangan kalian bangun, hatta tarawni, sampai kalian melihatku, wa alaikum bisakinah, dan hendaknya kalian tenang. Dan sebaliknya iqamah tidak dilakukan kecuali imam sudah muncul. Ya, iqamah tidak dikumandangkan kecuali ketika imam sudah muncul. Itu kebiasaan Nabi dan para sahabat. Kalau sebelum imamnya muncul, iqamah tidak akan dikumandangkan. Kapan iqamah dikumandangkan? Saat imamnya muncul, kelihatan. Maka saat itulah iqamah dilaksanakan. Ya, kalau di kita mungkin karena mayoritas masjid-masjid itu tidak memiliki imam tetap, imam belum kelihatan, lalu iqamah. Lalu nanti yang menjadi imam siapa saja yang datang duluan. Itu kebiasaan di kita. Dan harus kita ubah menjadi kebiasaan yang sesuai dengan kebiasaan Nabi. Ya, maka hendaknya para DKM, para pengurus duduk bermusyawarah. Siapa di antara jamaah ini yang paling pas untuk dijadikan sebagai imam rawatib? Imam tetap. Ya, imam sholat yang 5 waktu. Dibuat 3 imam. Kalau si fulan ada, maka fulan. Kalau si fulan berhalangan hadir, maka si fulan. Si fulan berhalangan hadir, baru ada cadangan yang kedua. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi ada, maka beliau yang jadi imam. Nabi tidak ada, maka Abu Bakar. Beliau yang ditunjuk oleh Nabi sebagai imam pengganti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita harus hidupkan sunnah seperti ini. Dan ini akan memberikan jaminan baiknya sholat. Sholat kita akan menjadi baik, para pemirsa Niaga TV. Dibandingkan siapa yang datang duluan, dia yang jadi imam. Ini kita tidak bisa mengetahui nanti kualitas bacaannya, sejauh mana nanti kemampuan dia dalam membaca, kita tidak tahu. Tapi kalau sejak awal sudah ditentukan oleh DKM, oleh orang-orang yang kompeten, si fulan yang menjadi imam, tentunya akan ada semacam jaminan terkait dengan kesempurnaan salat yang mereka kerjakan. Ini poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Mesin jahit karung tipe MSP JK99

Sepertinya ada penelpon yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nyambung sekarang, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kaifa haluk Abu Naf'an? Alhamdulillah, Nabi Khair. Kaifa haluk Abu Naf'an? Alhamdulillah, bi khairin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Subhanallah, Pak Ustaz. Alhamdulillah, dan terus semua, Pak Ustaz. Amin. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustaz. Kalau ana dalam safar, Pak Ustaz. Ana dalam safar, ana di satu masjid, ana sholat berjamaah sama ada orang yang lagi sholat di sana. Nah, katakan sholatnya sholat yang emang ada di, boleh di qasar, johor, asar, kalau enggak isya di antara tiga itu, Pak Ustaz. Yang ana sanyakan, kalau ana masuknya, ana enggak tahu nih imam nih lagi rokaat ketiga, ana enggak tahu, ana enggak paham. Begitu ana masuk, ana ikut aja gitu. Nah, pertanyaannya begitu si imam ini salam, apa ana mencukupkan dua, apa emang ana mesti empat aja kayak gitu, Pak Ustaz, karena ana nggak tahu gitu dari awalnya dia sholat empat apa dia sholat itu apa sholat qasar gitu. Baik. Itu buat pertanyaannya yang pertama. Yang kedua, masalah sholat kita yang ada di masjid kita ada tiang, Pak Ustaz. Nah, ada larangan kan di antara sholat antara tiang ke tiang kan larangan, kalau emang masjid tadi nggak penuh sebaiknya tiang tadi kita mundurin supaya sholat tidak terputus. Nah, kalau qadarullah ternyata ana masuknya ke satu masjid, di situ emang udah adanya orang pada sholat di antara tiang tadi. Nah, ketika ana gimana nih? Apa ana ikut di situ berbarengan dengan jamaah yang tadi yang ada soknya, ada tiangnya tadi? Apa emang ana mundur supaya ana tarik lagi yang satu supaya ana bikin sholat yang baru di belakangnya, Pak Ustaz? Baik, itu saja, Pak. Dari syukuran, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Orang yang safar dalam hukum syariat ya, mereka diberikan rukhsah, diberikan keringanan menurut jumhurul ulama. Mereka diberikan keringanan untuk menjamak dan mengqasar salat. Ya, menjamak dan mengqasar salat. Hanya saja ada ketentuan yang lain, bahwasanya ketika kita sholat di satu masjid, sedangkan di sana sedang dilaksanakan sholat berjamaah, hendaknya kita sholat bersama mereka. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa barang siapa yang masuk ke dalam satu masjid, kemudian sedang dilaksanakan sholat di dalamnya, maka hendaknya mereka sholat bersama kaum muslimin yang ada di situ. Ya, artinya kalau mereka sholat empat, ya kita sholat empat. Kalau mereka sholat tiga rakaat ya kita rakaat tiga rakaat, ya kecuali kalau memang kita sejak awal misalnya mengetahui bahwa mereka adalah sudah rakaat ketiga misalnya, atau mereka sudah rakaat keempat, ya lalu kita berniat untuk sholat qasar misalnya dua rakaat. Allah alam bisawab, yang saya pahami dari penjelasan para ulama tidak masalah. Tetapi kalau kita tahu mereka baru mulai, baru rakaat pertama, kedua, maka hendaknya kita sholat bersama mereka sebagaimana sholat yang mereka kerjakan. Kalau empat, ya empat. Kalau tiga, ya tiga. Kalau tidak sholat bagaimana? Ya hendaknya kita tidak mendekati masjid. Kalau kita memang berniat untuk mentakhir ke asar, jangan mendekati masjid. Ya, karena ini akan menjadi fitnah. Akan menjadi kesalahpahaman. Rasulullah berkata, apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, ya, dan kalian sudah sholat, sedangkan di masjid masih sedang sholat, maka sholatlah kalian bersama mereka. Ada dua orang sahabat yang duduk di pintu masjid, sedangkan Nabi dan sahabat yang lain sholat. Selesai sholat, Nabi nanya, fulan, anda kenapa tidak sholat bersama kami? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, kami tadi sudah sholat. Ya, kalau bahasa kita mungkin sholat di musola, di komplek kami. Maka Rasulullah berkata, jangan seperti itu. Kalau kalian sudah sholat, lalu datang ke masjid yang sedang dilaksanakan sholat, sholatlah bersama mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, bagi kalian pahala yang sunnah, dan bagi mereka pahala yang wajib. Ya, jadi tergantung nanti, kalau Bapak ingin sholat 4 rakaat, ya berarti sempurnakan 4 rakaat. Tetapi kalau Bapak lihat sholat mereka pun sudah di akhir, lalu Bapak hanya berniat untuk mengqasar, itu pun tidak masalah. Allah alam bissawab. Adapun sholat di antara dua tiang, kata para ulama, kenapa dilarang? Karena dia bisa memutus saf. Oleh karenanya, kalau tidak ada kondisi yang sangat darurat, di mana jamaah membeludak, ya dikosongkan saja. Tetapi kalau dalam kondisi di mana jamaah penuh, luar biasa, kemana-mana keluar, ya tidak masalah diisi. Ya tidak masalah diisi. Tetapi dalam kondisi yang lapang, jamaah tidak terlalu banyak, hendaknya dibuat tanda saja itu di bagian yang antara dua tiang itu dibuat tanda, agar sab jamaah tidak putus, ya, agar sab jamaah tidak putus. Lalu bagaimana kalau kita melihat di depan ada yang baris, ya kita ingatkan, Pak, di belakang dulu saja agar sabnya tidak putus. Allah alam bisab. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, Ibu Wahyu di Semarang. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ustaz mau nanya Ustaz. Baik. Kalau waktu kita baru tengah-tengahnya sholat, pikiran kita terganggu kemana-mana. Itu apa boleh kita baca ta'awud? Terus melanjutkan sholatnya lagi. Itu saja Ibu. Yang kedua. Yang kedua Ustaz. Iya. Apa itu? Kalau saat punya saudara laki-laki yang sudah meninggal dan tidak mempunyai anak, itu sebagai ahli warisnya selain istri siapa aja Ustaz? Ahli waris suami. Bagaimana? Ahli waris suami selain istri yang enggak punya anak. Iya. Baik. Baik. Barakallah. Iya. Baik Ibu. Dan, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fikum Ibu Wahyu. Dan kami lupa mengingatkan tadi kepada para pemirsa Niaga TV di pagi hari ini yang ingin menelepon agar mengecilkan volume televisinya, lalu hanya satu pertanyaan karena cukup banyak pertanyaan yang masuk dari pesan singkat, jadi hanya satu pertanyaan, tapi karena beliau tadi sudah terlanjur menanyakan dua pertanyaan, coba kita baca pertanyaan beliau. Yang pertama, ketika di tengah-tengah sholat was-was mengingat banyak hal, apakah boleh berta'awuz memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan? Tidak masalah. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'idz billah. Kalau kalian merasa diganggu ya oleh setan, maka fasta'idz billah, perbanyaklah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun diajarkan oleh Nabi, misalnya meludah dengan halus ke sebelah kiri. Ya, sebanyak tiga kali selain kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya suami meninggal, tidak memiliki anak, lalu siapa saja yang menjadi ahli waris? Yang menjadi ahli waris bisa istrinya, ya dapat 1/4, bisa nanti ibunya dapat 1/6, bisa nanti ayahnya 1/6 plus sisa, ya. Nanti tergantung siapa yang ada. Kalau ayahnya tidak ada, nanti saudaranya bisa dapat. Saudara kandung si, apa namanya, si suami tersebut, saudara kandungnya. Kalau tidak ada saudara kandung, nanti ada saudara seayah, saudara seibu, dan lain sebagainya. Itu ada ketentuan hukumnya dalam ilmu faraid. Ya, ilmu waris, tinggal nanti kasusnya saja disebutkan. Apa kasusnya? Nanti biasanya langsung dilihat bagaimana ketentuan syariat terkait dengan permasalahan tersebut. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan pertama dari pesan singkat, adakah waktu yang terlarang untuk sholat syukur? Sujud syukur barangkali. Kalau sujud syukur tidak ada batasannya. Kapanpun kita mendapatkan kenikmatan, lalu kita langsung sujud sebagai tanda syukur kepada Allah, itu boleh dikerjakan. Tidak memandang apakah itu waktu yang makruh atau waktu yang tidak makruh. Dalam Islam ada 5 waktu yang makruh. Pertama setelah subuh, yang sampai terbitnya matahari. Kedua ketika terbit matahari. Ketiga, ketika matahari tepat di atas kepala. Keempat, ketika habis asar sampai tenggelam matahari. Dan secara khusus ketika matahari akan tenggelam. Itu lima waktu di mana dilarang sholat. Allah alam bissawab. Kecuali sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya, seperti tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah di Kalimantan Barat, wakaf mushaf Al-Quran untuk keluarga yang sudah meninggal, afdalnya satu mushaf untuk satu orang, atau satu mushaf untuk beberapa orang? Ya satu mushaf untuk satu orang, itu lebih utama. Ya, artinya pahalanya untuk dia satu orang. Ya. Si untuk kita punya keluarga sekian yang sudah meninggal, kita niatkan per orang misalnya satu mushaf. Kalau ada 10 orang, 10 mushaf kita wakafkan ke masjid agar dibaca, lalu pahalanya mudah-mudahan mengalir untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, Allah ibarik fik. Hamba Allah di Sukabumi, haid keluar pas waktu mau sholat isya, apakah harus diqadha? Pas mau sholat isya, apakah harus diqadha? Allah alam bissawab. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau seorang wanita memasuki waktu sholat isya, ya, waktu isya, dia suci, tetapi sengaja dia tunda, sengaja dia tunda, asik nonton televisi misalnya, padahal dia sudah tidak ada halangan untuk melaksanakannya, tapi sengaja dia tunda, maka di menurut pendapat mazhab Syafi'i harus diqadha, karena dia dianggap lalai. Misalnya isya jam 7, lalu sampai jam 8, jam 9 dia belum melaksanakan isya, tidak ada sebab-sebab yang syar'i. Tetapi karena lalai, maka dia harus mengqadha menurut pendapat yang lebih hati-hati. Dan itu pendapat Imam Syafi'i yang sudah pernah kita bahas. Tetapi kalau dia tidak ada kelalaian, dia sangat mengantuk setelah maghrib, lalu dia tertidur, lalu dia bangun ya, dia bangun misalnya jam-jam 8. Ketika dia akan sholat, darah keluar, maka dia tidak dianggap lalai. Karena orang tidur itu tidak lalai, kata Nabi. Yang lalai itu adalah orang yang bangun, lalu dia tidak tidur, lalu dia sengaja mengakhirkan sholat tanpa ada alasan yang syar'i. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Di RT saya mengadakan arisan uang dan beras, dibuka setiap bulan. Nanti kalau ada yang dapat arisan uang harus membeli berasnya. Berasnya tidak dikocok. Bolehkah demikian? Saya belum paham. Ada arisan RT, ya, arisannya menggunakan uang dan beras. Ya, tadi apa lagi? Kalau yang dapat arisan uang harus membeli berasnya. Berasnya tidak dikocok. Ya berarti arisan uang. Arisan uang. Tetapi yang dapat harus beli beras. Itu bagaimana? Kenapa enggak arisan beras aja? Jadi arisannya arisan uang. Tetapi ada syarat, siapa yang dapat uang tersebut, maka dia harus belikan ke beras. Boleh atau tidak? Hukum arisan menurut yang saya baca dari pendapat ulama, selama tidak ada riba dan lain sebagainya, tidak masalah. Hanya saja yang jadi masalah di sini adalah, bolehkah kita membuat syarat seperti itu? Apakah itu termasuk syarat yang haram atau syarat yang diperbolehkan? Ya, sebenarnya kan wallahu alam bissawab, kalau memang kita arisan, uang yang kita dapatkan yaitu uang kita. Dan untuk apa kita belikan, ya itu hak kita. Ya tidak harus ada ketentuan, ya tidak diperlukan syarat harus dibelikan ini dan itu ya. Wallahu alam bissawab, pertanyaan itu bisa ditanya ke ustaz yang lain, ke rubrik yang lain. Ya, tetapi saya melihat ya syarat itu syarat yang malah membebankan. Saya khawatir itu menjadi syarat yang dilarang ya. Walaupun ya hukum asal muamalah mubah, betul, hukum asal muamalah mubah, tetapi dalam muamalah tidak boleh kita membuat syarat-syarat yang menghilangkan hak atau mengharamkan pelaku transaksi itu mendapatkan hak untuk menggunakan uang tersebut. Tapi bisa ditanyakan ya ke ustadz yang lain ya. Allah alam bissawab. Ah, mohon maaf, volume televisi Bapak dikecilkan dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Volume televisi Bapak mohon maaf dikecilkan dulu suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya kepada Pak Ustaz. Silakan Bapak. Saya mau tanya Pak Ustaz. Silakan. Apakah tidak syirik Pak Ustaz kalau kita percaya kalau ada kecelakaan lalu lintas itu karena gangguan jin Pak Ustaz? Soalnya Pak Ustaz kan orang lalu lintas biasanya terjadi karena jinnya menampakkan diri, orangnya kaget, supirnya kaget, lalu terjadi kecelakaan lalu lintas Pak Ustaz. Baik, itu saja Bapak. Ya saja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mungkin ya, apakah masuk kategori syirik kita mempercayai kemunculan jin dalam rupa yang Allah izinkan, lalu sehingga menyebabkan konsentrasi supir itu terganggu lalu terjadi kecelakaan? Kalau syirik saya rasa tidak, kalau dikatakan syirik tidak ya, karena ini lebih kepada apa namanya masalah sebab saja ya, artinya bahwa apakah mungkin misalnya dalam satu aktivitas manusia dia diganggu dan lain sebagainya, mungkin saja. Ya, mungkin saja. Syirik itu ya kita minta tolong kepada jin itu syirik. Tapi sekedar memahami pernyataan ada jin yang muncul ya, apakah jin bisa memunculkan dirinya dalam bentuk tertentu, betul. Dalam bentuk aslinya tidak. Ya fa innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Tetapi terkadang mereka datang dalam rupa-rupa tertentu. Ya. Artinya terkadang saya katakan begini, kecelakaan terjadi dikarenakan ada kucing yang menyeberang. Enggak ada masalah kan? Ada kucing nyeberang, dia kaget lalu terjadilah kecelakaan. Kecelakaan terjadi karena misalnya ada pohon yang tumbang. Itu hanya sebab saja. Sama dikatakan kecelakaan terjadi dikarenakan dia seolah-olah melihat seseorang yang menyeberang, padahal tidak ada. Misal Pak ya, apakah itu disebut syirik? Tidak, pada batas itu tidak disebut dengan syirik. Syirik itu menduakan Allah dalam ibadah. Memohon perlindungan kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah bukan karena Allah subhanahu, itu syirik. Ya. Tinggal masalah apakah jin terlihat dalam bentuk aslinya, sekali lagi tidak. Ya, tapi dalam bentuk-bentuk yang mungkin seperti hewan, mungkin saja. Sebagaimana di zaman Nabi ada seorang laki-laki yang dalam riwayat dikatakan dia melihat istrinya di luar rumah, lalu dia marah, lalu istrinya berkata di dalam ada ular, maka dia masuk ke dalam rumah tersebut ada ular besar, maka dia bunuh itu ular, dia pun terbunuh. Maka Nabi berkata, dia telah membunuhnya, jin telah membunuhnya. Dan keduanya mati. Siapa yang terlebih dahulu mati, tidak ada yang tahu. Jadi kalau bicara mungkin, ya mungkin saja. Ya, artinya secara syariat pun ya tidak menolak hal seperti itu. Kita tidak menafikan adanya santet, adanya guna-guna, itu mungkin saja. Itu kita sebut dengan ilmu sihir. Di mana jin itu memberikan kecelakaan bagi manusia. Ya, memberikan kerugian bagi manusia itu dalam agama betul. Yufarrikuna bainal mar'i wa zaujihi, memisahkan antara apa? Suami dan istri, itu terjadi. Itu bisa saja terjadi. Maka hendaknya kita memperbanyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak ta'awuz baca surat Al-Fatihah dalam sholat? Tidak masalah, ya membaca ta'awuz adalah sunnah dalam sholat. Yang rukun adalah baca Fatihahnya, adapun ta'awuz adalah sunnah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Junaidi Subang Ustaz. Silakan Pak Junaidi. Ini Pak Ustaz menanyakan apakah ada sunnahnya kalau kita habis sholat bersalam-salaman, dan bagaimana kalau kita lagi zikir habis sholat terus teman duduk sebelah mengacung tangan minta salam, apa diterima salamnya, bagaimana itu? Baik, itu saja Bapak. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sunnahnya bersalam-salaman setelah salat? Sunnah itu kan apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi. Artinya Bapak bertanya, apakah ada kebiasaan Nabi beliau bersalam-salaman setelah salat? Allah alam bisab, sebatas yang saya tahu tidak ada. Kalau itu kebiasaan Nabi, tidak ada. Ya, begitupun kebiasaan sahabat, mereka tidak salaman setelah salat. Tapi kalau mereka bertemu di jalan, ya, bertemu kawan, bertemu teman, mereka mengucapkan salam dan bersalam-salaman. Adapun merutinkan bersalam-salaman setelah salat, Allah alam bisab, itu tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, kalau kita sedang zikir lalu ada yang mengajak salaman, apa sikap kita? Salam. Ada kita lagi zikir, astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba ada yang mengulurkan tangan, salam. Salaman. Enggak ada masalah. Ya. Apakah berdosa? Enggak dosa. Salaman saja enggak dosa. Tetapi merutinkan satu ritual, satu kebiasaan yang tidak ada contohnya dari Nabi ini, jangan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Maka kalau kita ingin cari contoh, ambillah Nabi sebagai contoh. Setelah sholat, selesai sholat, salaman tidak. Tidak, beliau beristighfar, lalu beliau membaca zikir-zikir. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak tayadal jalali, sampai akhir. Ya, sampai akhir dibaca apa namanya, zikir. Itu contoh yang terbaik. Ya, siapa yang ingin mencari contoh, tidak ada contoh sebaik yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang berkata, tapi kan bagus. Iya, kalau bagus tentunya Nabi sudah melaksanakannya, begitupun para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau itu bagus, apakah Nabi tidak tahu bahwa itu bagus? Kalau kita katakan, iya Nabi juga tahu itu bagus, kenapa Nabi tidak melakukan? Itu tuduhan yang serius. Kalau kita katakan Nabi tahu itu bagus tapi beliau tidak melakukan, itu tuduhan yang serius. Ya, Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, kalau kita sholat witir di sepertiga malam terakhir itu sama dengan tahajud, ataukah harus berbeda niat? Contoh, kalau kita sholat 5 rakaat, yang 2 kita niat tahajud, yang 3 niat witir. Ah, itu begitu betul. Yang 2 tahajud, kalau memang kita ingin 3 rakaat witirnya, berarti 2 tahajud, 2 witir. Walaupun ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang ingin witir 5 rakaat, silahkan. Barang siapa yang ingin witir 3 rakaat, silahkan. Fa'in khasyia ahadukum as-subah. Tapi kalau dia khawatir keburu masuk waktu sholat subuh, fal yusolli rakaatan wahidah, maka cukup sholat witir 1 rakaat. Ya, dan innamal amalu binniat, amal tergantung niat. Kalau Bapak niat 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, maka itulah yang akan Bapak dapatkan nanti pahalanya. Allah alam bissawab. Apa yang dimaksud dengan sholat awabin? Sholat awabin itu adalah sholat duha. Ya, Rasulullah berkata salatul awabin, ya, yaitu salat yang hina ramadatil fisal, kata Nabi. Salat yang dilakukan ketika anak unta itu sudah mulai bangkit dari tempat duduknya karena kepanasan, itu sekitar di sepertiga ter fi sulusin nahar, kata para ulama, sekitar jam-jam 11. Jam 11 itu waktu yang paling bagus salat duha, yaitu inda auhina ramadatil fisalu, kata Nabi. Ketika anak-anak unta itu sudah mulai kepanasan. Selama ini banyak masyarakat yang sholat duha jam-jam 7, jam 8. Ya, sebenarnya waktu yang paling utama, kata Nabi, adalah ketika panas sudah mulai terik, jam-jam 11. Ya, itu waktu yang paling bagus untuk sholat duha. Itu yang disebut dengan sholat awabin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apa manfaat sholat berjamaah? Banyak sekali. Itu kalau kita buat kajian, ya itu satu pertemuan sholat jamaah. Pertama, pahalanya banyak. Ya, banyak pahala yang Bapak dapatkan ketika sholat di masjid. Pertama, pahala berjalan dari rumah ke masjid. Satu langkahnya pahala, satu langkahnya dosa yang diampuni. Lalu setelah itu Bapak mendapatkan sab yang paling pertama, itu pun pahalanya besar. Ya, lau ya'lamuna ma fi saffil awal, lau ya'lamuna ma fi nida wa saffil awal, summa la yajiduna illa ayyas, apa kata Nabi, seandainya mereka tahu keutamaan di azan dan saf yang pertama dan mereka tidak mendapatkan cara kecuali harus melakukan undian, mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka tahu keutamaan Isya dan Subuh, la atau huma walau habwan, mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dalam riwayat dikatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat daripada salat sendiri dengan pahala 27 derajat. Pahalanya lebih besar. Ya. Dan juga dalam riwayat dikatakan man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah seolah-olah dia salat setengah malam. Wa man shallal fajra fi jama'atin fa ka'annama shalla kullal lail. Dan barang siapa yang salat fajar berjamaah maka seolah-olah dia salat sepanjang malam. Ya man shallal fajra fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat fajar berjamaah maka dia di bawah perlindungan Allah. Belum lagi kalau kita bicara salat-salat sunnahnya qobliyah ba'diyah itu banyak sekali. Ya. Dan Nabi berniat membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah tanpa uzur, tanpa alasan yang syar'i. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-9, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah tanpa uzur sholat wajib dilakukan di rumah tanpa berjamaah itu haram? Itu yang barusan kita jawab. Ya, kalau masalah pahala dapat pahala dia ya. Rasulullah berkata, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fazi bisab'in wa ishrina darajah. Kalau masalah pahala dapat insyaallah. Kalau dia ikhlas benar caranya dapat. Tapi satu pahala, di masjid dia dapat 27 pahala. Dan kalau dia tanpa ada uzur, tanpa ada alasan lalai, dia dianggap orang yang lalai. Bahkan Ibnu Mas'ud, beliau pernah berkata bahwa di antara ciri orang-orang munafik menurut kami di zaman kami yang mereka itu ma'lumun nifaq, yang sudah dimaklumi kemunafikannya adalah orang-orang yang mereka tidak mau melaksanakan jamaah. Itu tertuduh munafik pada masa sahabat. Dan memang dalam hadis begitu, inna asqalas salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk munafik adalah salat isya dan salat fajar. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-10, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau kita jadi makmum cukup mendengarkan saja apa dibaca? Menurut pendapat yang paling kuat adalah membaca Fatihah. Ya berdasarkan hadis ya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Dan itu pendapat jumhur ulama. Ya harus baca Fatihah. Ya dalam salat harus membaca Al-Fatihah. Ya walaupun nanti khilaf kalau salat berjamaah gimana? Ya kalau di mazhab Imam Ahmad wallahu alam bisawab disebutkan mereka berpendapat qiraatul imam qiraatul makmum. Hanya saja hadis ini bermasalah. Kalau saya tidak salah hadisnya mursal. Ya, hadisnya mursal, hadisnya putus. Tabi'in meriwayatkan dari Nabi, hadis mursal. Ya, dan ada dua periwayat kalau saya tidak salah yang bermasalah di dalam hadis tersebut. Ya, jadi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak baca Fatihah baik dalam salat yang sir ataupun dalam salat yang jahr. Dan ini pendapat ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Allah alam bissawab. Allah alam bissawab, ini ma'asyiral muslimin yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.